Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون عباد الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan berikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena tadi ada tamu di rumah. Sebagaimana biasa, sambil menunggu sholat isya, kita mengkaji kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yani kitab adab, kitab akhlak, dan ini juga sudah kita kaji dan berjalan satu kali alhamdulillah di Masjid Abdullah Asy'ari di Jalan Waringin. Tapi kita mulai dari pertengahan Kitabul Adab. Karena kitab Riyadhus Shalihin tebal sehingga kita mulai dari pertengahan akhirnya di sana. Tetap kitab Riyadhus Shalihin, hanya saja kita mulai dari pertengahan Kitabul Adab. Sehingga kalau terus berjalan insyaallah akan nyambung nanti dengan yang di Abu Bakar. Kita masuk sekarang kepada hadis yang ke-91 atau hadis yang keempat dari bab Al-Mubadaratu atau Al-Musabaqatu ilal khairat. Bab berlomba dalam beramal kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, ayyu shadaqati a'zamu ajran, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idha balagatil hulquma qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulanin kadha. Muttafaqun alayh. Ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Di sini ada dua kemungkinan yang ditanyakan. Kemungkinan yang pertama adalah barangnya. Kemungkinan yang kedua adalah keadaannya. Kemungkinan yang pertama, yakni barang apakah atau harta apakah yang paling besar pahalanya untuk kita sedekahkan. Kemungkinan yang kedua adalah keadaan. Keadaan manakah yang paling besar pahalanya ketika seorang hamba bersedekah. Dan kemungkinan yang kedua adalah dalam hadis ini lebih tepat dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan yang kedua yakni keadaannya. Kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah pada saat anda sehat, syahih, pelit atau bakhil dengan harta, takhsyal faqrah, di mana anda pada saat itu mengkhawatirkan kefakiran, wa ta'mulul ghina, dan selalu mendambakan kekayaan, wala tumhil, dan tidaklah atau janganlah engkau menunda, hatta idza balagatir ruhul hulqum atau al hulqum, sampai ketika nyawa tinggal di kerongkongan baru kemudian bersedekah, fulan sekian untuk fulan sekian, dan dulu pernah saya berikan kepada fulan sekian. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al hulqum majran nafs, kata Imam An-Nawawi. Hulqum adalah tempat keluarnya nafas. Wal mari'u majra ta'am wa syarab. Hadis ini menunjukkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dua perbandingan antara orang yang sedekah ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dia dalam keadaan mengkhawatirkan kefakiran dan selalu mendambakan kekayaan, dengan orang yang sedekah menjelang wafatnya, menjelang ajalnya. Mana yang lebih banyak pahalanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih banyak pahalanya adalah orang yang sedekah dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia masih bakhil dengan hartanya, dalam keadaan dia masih menambahkan kekayaan dan takut fakir. Apa bedanya? Bedanya kalau orang yang sedekah dalam keadaan sudah merasakan alamat ajal, dalam keadaan sudah sakit parah dan sudah putus asa, bisa jadi motifnya macam-macam. Bisa jadi motifnya putus asa, sudah tidak ada harapan hidup. Bisa jadi motifnya, barangkali dengan sedekah ini saya sembuh. Bisa jadi motifnya, daripada harta saya nanti dihambur-hamburkan oleh anak saya. Daripada dan daripada. Intinya dia sudah merasa pokoknya daripada harta saya tidak ada gunanya. Tetapi ketika dia dalam keadaan sehat, tentunya tabiatnya seorang ketika dalam keadaan sehat, yang dia selalu pikirkan adalah bagaimana hartanya supaya terus berkembang dan bagaimana hartanya jangan sampai berkurang. Sehingga dalam keadaan seperti ini dia terus melawan nafsunya, nafsu bakhilnya. Disitulah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu a'zamu ajran. Sedekah yang paling besar pahalanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang terlindung dari asyuhha, dikatakan oleh para ulama, asyuhha adalah syiddatul bukhl atau syiddatul bukhli ma'a syiddatul hirs. Itu syuhha di dalam bahasa Arab. Artinya bakhil yang luar biasa tapi rakus juga luar biasa. Na'udzubillah. rakus, tapi bakhil juga nomor satu. Na'udzubillah. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang terlindung dari jiwa yang seperti ini, maka dia telah beruntung. Kadang-kadang orang berpikir, kalau kita berpikir, kadang-kadang kalau kita berbicara masalah sedekah, kadang-kadang di antara kita berpikir seakan-akan menunjuk jari, itu kan dia yang punya duit, itu kan dia yang kaya, saya miskin, gak kena. Kadang-kadang orang berpikir begitu. Artinya seakan-akan yang namanya sedekah itu hanya dengan harta saja. Itu salah satu bentuk sedekah. Tetapi coba lihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai daripada sedekah yang disertai dengan adha. Mengungkit jasa, mengumpat, na'udzubillah. Juga kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak yang namanya sedekah, tidak mesti dengan harta. Salam sedekah. Berbicara kebaikan sedekah. Apa saja yang kita perbuat dari kebaikan sedekah. Minimal kita sudah mensedekahkan kebaikan pada diri kita sendiri. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengatakan, wa fi budhi ahadikum sadaqah, dan pada tiap-tiap kemaluan kalian ada sadaqahnya. Qalu ya Rasulullah, ayati ya ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Sahabat bertanya penasaran, ya Rasulullah, mana mungkin seorang suami melampiaskan nafsunya, memuaskan nafsunya kepada istrinya, kemudian dia mendapatkan pahala dari sisi apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun? Qalu bala ya Rasulullah. Qala kadzalika law wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mungkin seseorang cuma memuaskan nafsunya kepada istrinya dapat pahala? Kata Rasulullah, kira-kira bagaimana pendapat kalian kalau dia memuaskan dirinya, memuaskan nafsunya kepada orang yang tidak halal, kepada wanita yang tidak halal, kepada laki-laki yang tidak halal bagi dia, bukankah hukumnya dia berdosa? Sahabat menjawab, betul ya Rasulullah, dia berdosa. Maka Rasulullah mengatakan, berarti ketika dia memuaskan nafsunya kepada wanita yang halal bagi dia, artinya dapat pahala sedekah. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berambisi untuk berbuat kebaikan dalam keadaan apapun. Bahkan ketika ditanya oleh seorang sahabat, kalau saya tidak bisa sedekah, saya tidak bisa membantu siapapun ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Abu Darda, ketika saya tidak bisa sedekah dengan harta, tidak bisa sedekah dengan kebaikan, dalam artian tidak ada lagi yang mau mendengarkan saya menyampaikan kebaikan, saya enggak bisa sedekah dengan harta karena saya enggak punya. Saya enggak bisa sedekah dengan kebaikan karena mungkin sudah tidak ada lagi yang mendengarkan saya. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takuff syarraka 'anil nas fa innahu shadaqatun minka 'ala nafsik." Kata Rasulullah, kalau memang kamu tidak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana orang lain berbuat, maka tahan kejelekanmu, tahan fitnahmu dari orang lain. Karena itu adalah termasuk sedekah untuk dirimu sendiri. Itu resepnya. Anda tidak bisa berbuat sebagaimana yang diperbuat orang lain, maka minimal jangan tampakkan hasad, jangan tampakkan kejelekan, atau jangan tampakkan fitnah. Dukung dengan doa. Itu adalah sedekah. Yang berat ketika orang sudah tidak bisa berbuat kebaikan sebagaimana orang lain berbuat, fitnah yang muncul. Itu barakallahu fikum mafhum keadaan orang. Hadis ini juga menunjukkan wa fihi dalilun ala anna ar-ruha takhruju min asfalil badan tas'adu hal hatta tasila ila a'la al-badan thumma tuqbadu min hunak. Dalil ini juga menunjukkan, atau hadis ini juga menunjukkan, bahwa roh ketika akan keluar dari badan, itu keluar dari anggota tubuh kita yang paling bawah, dan terus berjalan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sampai di kerongkongan. Makanya kata Rasulullah, hatta idza balagatil hulqum, sampai ketika roh tinggal di kerongkongan. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalian melihat pada saat itu, ketika roh sudah di kerongkongan, kita melihat bagaimana orangnya matanya terbelalak, matanya terlihat tidak bisa berbuat apa-apa padahal roh masih ada. Sehingga kalau orang yang pengalaman, orang yang biasa menunggoni orang yang mau mati, itu yang pertama kali tidak ada rohnya, dingin biasanya dari jari jempolnya, biasa dari jari kaki. Pertama kali kakinya duluan, putih, pucat, dingin, terus naik ke atas, terus sampai akhirnya seluruh tubuhnya pun dingin dan kaku. Rohnya pun dicabut oleh malaikat, kemudian diikuti oleh matanya, inna ruha idza qubidat tabi'al basar. Roh ketika dicabut oleh malaikat, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Sehingga Rasulullah pertama kali ketika menjenguk jenazah, beliau memejamkan matanya. Begitulah perjalanan roh pertama kali keluar dari asfalil badan, dari badan kita yang paling bawah. Kemudian barakallahu fikum, sampai di atas. Juga di dalam hadis ini dikatakan, fi anna al-insana idza takallama fi siyaqil maut fa innahu yu'tabaru kalamuhu idza lam yadhhal. Bahwa seorang kalau berbicara di akhir-akhir kehidupan dia, maka itu masih dianggap selama dia tidak menggigau dengan pembicaraan tersebut. Artinya selama dia sadar, maka berarti kita anggap tetap ucapan dia. Berwasiat misalnya di saat-saat seperti itu masih diperbolehkan dan masih boleh. Tetapi yang namanya wasiat harus ada saksi. Harus ada saksi, dan rekaman pun tidak bisa dicukupkan begitu aja. Kadang-kadang orang misal mengandalkan rekaman di HP. Ini wasiatnya abah kita menjelang wafatnya, bahwa rumah ini untuk saya, kata anak yang nungguin di rumah sakit. Saksinya siapa? Gak perlu saksi, ini dengar sendiri suaranya bapak kita, bukan? Memang benar suaranya bapak kita, tapi jangan-jangan lo yang nyuruh dia. Kan ada kemungkinan begitu. Ada kemungkinan dipaksa. Pak, bicara seperti ini. Ada kemungkinan. sehingga yang namanya wasiat bisa diterima kalau ada saksi. Kalau ada saksi, itu pun juga kalau wasiat kepada ahli waris tentunya tidak sah. Wasiat dalam artian wasiat harta. Kalau wasiat misalnya jaga anak-anak atau jaga, tidak ada masalah. Tapi kalau wasiat dengan sebagian dari harta, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan ahli waris haknya masing-masing, maka tidak boleh seseorang berwasiat kepada ahli warisnya. Dia akan dua kali lipat dapatnya nanti. Dari warisan dapat, dari wasiat dapat. Yang rugi siapa? Yang rugi ahli waris yang lain. Kecuali kalau ahli waris yang lainnya ridha. Tapi kalau enggak ridha, wasiatnya batal. Ini kalam di akhir hayat seorang. Bisa mu'tabar selama dia belum menggigau dengan ucapan tersebut. Artinya kita pastikan dia masih sadar. Tapi kalau memang sudah menggigau, kita melihat ucapannya pun sudah enggak terkendali, enggak teratur, maka berarti sudah enggak mu'tabar ucapannya di situ. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Ada pertanyaan di hadis ini? Iya, Pablo. Iya. Itu ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau orang itu masih hidup, dia berhak memberikan kekayaannya kepada siapa pun. Berapa besar? Apa benar? Kalau orang itu masih hidup, kekayaannya dia mau beri kepada siapa pun. Dia berhak memberikan kekayaannya kepada siapapun. Meskipun ada ahli warisnya, benar. Ucapan seperti itu benar, tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak boleh membolimi dan menterlantarkan ahli waris. Contoh misalnya, saya punya harta banyak. Saya punya harta dan punya taruhlah misalnya tanah sekian, rumah sekian, anak-anak saya sudah saya cukupi semuanya. Satu anak sudah tak kasih semua, haknya sudah tak kasih, ini sudah. Apalagi yang kurang. Anak-anak saya sudah saya kasihkan semua. Kehidupan mereka sudah tercukupi. Saya ingin sedekah keluar. Maka harta saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Jadi boleh tapi dengan syarat. Tapi kalau misalnya dia memberikan hartanya kepada orang lain seenaknya, sesuka hatinya, sementara dia menterlantarkan anak dan istrinya. Istrinya minta baju baru aja ngomongnya gak ada duit. Tapi kalau adik iparnya minta baju baru diboncengin di motor diantar ke pasar. Ini zalim. Zalim. Jadi barakallahu fikum, boleh memberikan hartanya kepada siapa saja yang dia inginkan. Dengan syarat itu tadi, tidak boleh menterlantarkan ahli waris. Rasulullah SAW pernah pada saat turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta kalian yang kalian cintai. Abu Talha datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Inna Allah qad anzal alaika hadhil ayah. Ya Rasulullah, Allah telah menurunkan kepada engkau ayat ini. Dan saya atau harta yang saya cintai ini adalah Bayraha, kebun saya yang namanya Bayraha. Maka ini sedekah lillahi ta'ala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bakhil bakhil, dzaka malun rabih, dzaka malun rabih. Wah wah, ini harta yang cukup banyak dan berkembang. Dan saya sudah tahu apa yang kau inginkan. Wa ana ara an taj'alahu fil aqrabi. Dan saya berpendapat wahai Abu Talha, sebaiknya hartamu ini bagikan kepada kerabatmu. Qala af'alu ya Rasulullah. Kata Abu Talha, saya akan lakukan ya Rasulullah apa yang Anda perintahkan. Maka kemudian Rasulullah Abu Talha membaginya kepada akrab, kepada kerabat beliau. Jadi itu barakallahu fikum, boleh tapi dengan syarat. Wallahu a'lam. Ustaz, mengenai mengenai ketentuan daripada besarnya wasir, apa nggak terang sepertiga? Ketentuan apa ini? Jumlah, jumlah. Kalau ketentuan wasiat kepada ahli waris tidak ada, pokoknya tidak boleh. Mau sepertiga, mau seperdua, mau sepersatu, mau sepersetengah, seper, enggak ada. Enggak boleh. La wasiyata li waris. Ada orang misal mau meninggal. Dia berwasiat kepada salah satu anaknya. Maklum karena anaknya yang lain pada merantau, enggak peduli dengan abahnya. Sementara satu anaknya yang di Tegal, dia terus yang ngopeni siang malam. Akhirnya wasiat hartanya separuh diserahkan pada anaknya ini. Maaf wahai anak-anakku yang ada di Jakarta, yang ada di Sumatera, berhubung kalian tidak pernah berada di samping saya pada saat saya sakit, yang mendampingi saya adalah adik kalian, maka separuh dari harta saya serahkan kepada adik kalian, dan separuh yang lainnya kalian bagi, dan juga sebagai warisan, dan adik kalian juga tetap kebagian. Ini zalim. Artinya kalau wasiat yang seperti ini dijalankan, orang tua ini berarti mewariskan dosa kepada anak-anaknya. Kira-kira apa yang terjadi pada anak-anaknya? Berantem. Perang antara saudara akhirnya. Dosanya siapa? Dosa orang tua. Dan sang anak yang mendapatkan wasiat seperti ini gak boleh dan gak pantas berbangga diri. Dia akan memutuskan silaturahmi, dia melanggar ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang seperti ini dianggap batil dan tidak boleh ditunaikan. Kecuali kalau saudaranya yang ada di Jakarta, yang ada di Sumatera, mereka begitu mendengar wasiat, ya sudahlah, enggak apa-apa. Toh adik kita juga kasihan, belum ada kerjaannya. Kita juga alhamdulillah bisnis kita sukses, sudah jalan, sudah kita ikhlaskan aja, enggak apa-apa. Kalau mereka mengikhlaskan enggak ada masalah. Tapi kalau ahli waris yang lainnya, salah satu aja misalnya, adik-adiknya semua mengikhlaskan, istrinya gak mengikhlaskan, saya gak ikhlas, batal berarti. Karena istri salah satu ahli waris. Itu kalau wasiat kepada ahli waris. Tapi kalau wasiat kepada selain ahli waris, jadi ini mungkin kaitannya, ada pertanyaan ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi. Bedanya wasiat dengan pemberian, kalau yang ditanyakan di sini tadi wasiat, kalau yang ditanyakan di sana tadi pemberian. Kalau yang namanya pemberian itu enggak ada batasnya. Berapapun saya berhak memberikan harta saya, seikhlas saya. Tapi kalau wasiat itu dilakukan menjelang ajal, dan itu tidak boleh lebih dari sepertiga kalau wasiatnya itu kepada selain ahli waris. Enggak boleh lebih dari sepertiga, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ala dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah kita lewati di awal kitab Riyadhus Shalihin. Kata Ibnu Abbas ketika ditanya as-sulus wa sulusu katsir, ketika Rasulullah ditanya apa boleh saya sedekah dengan sepertiga harta saya Rasulullah, kata Rasulullah boleh, itu pun masih terlalu banyak. Kata Ibnu Abbas ketika mengomentari hadis ini, wajidtu law anna an-nasa dhabba 'ani thuluts. Kata beliau, saya sangat senang kalau orang mengurangi dari sepertiga ini ketika berwasiat. Ini wallahu a'lam. Kita lanjut ya. Masih ada waktu kan? Hah? Masih ada lagi. Sabar. Ada lagi suami istri saya. Iya. Menikah. Iya. Dia sampai tidak punya anak. Tapi dari laki-lakinya punya saudara-saudara. Laki-lakinya sangat khawatir dia dan belum meninggal bagaimana punya. Atas nama seluruhnya pemiliknya. Rumahnya gimana? Harta. Rumahnya, ya rumah terutama. Atas nama istrinya. Itu banyak terjadi. Jadi sehingga dari pihak laki-laki alasnya tersebut karena namanya istrinya. Dia mengatasnamakan dalam artian hibah berarti. Kalau memang suaminya ridha, ini bukan menjelang wafatnya loh, seperti yang tadi kita jelaskan. Kalau pemberian ini misalnya menjelang wafatnya, dalam keadaan suaminya ini sudah ngomongnya pun sudah ngelantur, sudah kacau, ini sudah tidak dianggap. Tapi kalau pemberian ini dalam keadaan dia masih sehat, sepertinya dia misalnya ngelihat istrinya, kamu masih muda, saya udah tua. Sepertinya kayaknya saya duluan mati. Kita nggak punya harta, kita punya harta tapi nggak punya anak. Sudah, daripada ini harta saya diambil saudara-saudara saya, mending tak kasihkan, tak hibahkan kepada kamu semuanya. Nggak ada masalah. Boleh. Tetapi kita harus ingat, yang namanya ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dia menghibahkan hartanya semua di atas namakan istrinya, istrinya meninggal. Istrinya meninggal, akhirnya keesokan harinya datang saudara istrinya, datang saudari istrinya, kami mau minta warisan dari saudara kami. Ini tanah namanya saudari kami, ini semuanya. Kamu mau apa? Keluar dari rumah ini. Kamu enggak punya apa-apa. Diusir dia. Ini artinya berarti kurang cerdas atau mungkin terlalu cerdas. Kurang cerdas tapi terlalu cinta pada istrinya. Boleh. Akhirnya apa? Istrinya meninggal duluan, dia gak bisa dapat warisan apa-apa. Heri. Tanah nama istrinya. Begitu istrinya nuntut, begitu saudara-saudara nuntut, istrinya nuntut, dia gak bisa menang. Karena semua sertifikat sudah dibalikan ke atas, di atas namakan istrinya. Ini pada asalnya boleh. Boleh. Tapi seorang suami harus waspada. Dan juga seorang tua harus waspada. Ini persis kejadian yang memang dilarang. Kadang-kadang orang tua sakit parah. Akhirnya semua harta dibagikan ke anak-anaknya. Termasuk rumah yang dia tinggali untuk anak bungsunya. Sepertinya saya ajal, saya udah dekat. Tanah ini untuk anak pertama, ini untuk anak. Ternyata Allah menyembuhkan dia. Ternyata sembuh ini orang tua ini tadi. Begitu dia sembuh, yang tadinya jadi raja di hadapan anak-anaknya, anak-anaknya semua birulwalidain. Kenapa? Ada yang diharapkan warisan. Ada mungkin di antara anak ini niatnya, saya itu gak senang orang tua cerewet orang, cuman takut nanti kalau durhaka gak kebagian warisan. Akhirnya mau gak mau baik pada orang tuanya. Kenapa? Nanti gak kebagian warisan. Begitu dapat harta, yang ini dijual, yang ini durhaka, yang ini sampai anak bungsu pun, pak, ini rumah sudah saya jual. Sekarang bapak terserah, mau ngekos ya bayar sendiri, mau ngontrak ya bayar sendiri. Yang jelas bapak sudah gak punya harta. Zalim. Iya, kalau misalnya anaknya baik. Yang jelas kadang-kadang kebablasan sebagian orang tua, dan itu terjadi. Bukan hanya sekedar cerita, tapi memang terjadi. Di sini ada pertanyaan, apakah adakah dosa jariah dan apa saja contoh-contohnya? Barakallahu fikum. Dosa jariah itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila bi ajru man 'amila biha min ba'dih. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih." Barang siapa yang mencontohkan, yang menjadi sebab, yang memprakarsai suatu amalan yang baik di dalam Islam, kemudian terus dilanjutkan oleh generasi yang sesudahnya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut, dan juga pahala orang yang mengamalkannya setelah dia meninggal, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan, yang memulai, yang memprakarsai suatu kebiasaan jelek di dalam Islam, kemudian diikuti oleh generasi sesudahnya, maka dia akan mendapatkan dosa kejelekan tersebut, dan juga dosa orang-orang yang mengamalkan sesudahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ada dosa jariah. Dosa jariah. Coba Fir'aun contohnya. Fir'aun, Abu Lahab, berapa banyak sudah dosanya sendiri aja sudah berat, belum lagi mikul dosanya umat yang disesatkan oleh dia, yang mencontoh dia. Na'udzubillah. Ada. Masih ada waktu. Kita lanjutkan hadis atau ada pertanyaan lagi? Iya. Silakan. Jika seorang suami yang meninggal, dia memiliki istri dan anak-anak yang masih SMP atau SMA. Anak-anak ini kapan membagikan hak waris untuk si anak-anak ini, sedangkan si anak-anak ini masih dalam kandungan ibunya? Pembagian ahli waris, pembagian waris itu pada asalnya dilakukan setelah meninggal. Setelah meninggal, setelah dikuburkan. Makanya kan di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zulm, maka ibarat dia memasukkan api neraka di dalam perutnya. Harta anak yatim. Dari mana anak yatim punya harta? Padahal kita tahu yang namanya anak yatim, kata Mujahid, madunal buluh, sebelum dia balik. Setelah dia balik, la yusma ba'dal buluh, kata Mujahid rahimahullah ta'ala. Tidak ada yatim setelah balik. Lalu dari mana harta dia? Jawabannya dari warisan. Dari warisan. Taruhlah misalnya anak-anak ini masih kecil dan tentunya ibunya yang megang hartanya, tetapi artinya minimal sudah dibagi dan sudah disisipkan sendiri-sendiri. Ini bagian saya, ini bagian anak saya yang pertama, ini bagian anak saya yang kedua. Saya harus bertanggung jawab dan saya harus menjaga harta mereka ini. Dan saya harus mengawasinya. Kalaupun saya pakai untuk modal bisnis, maka bukan untuk saya pakai sendiri, melainkan untuk saya kembangkan harta anak-anak saya ini. Dan tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Karena memang faktor jauhnya, faktor minimnya ilmu agama, faktor minimnya ilmu agama di kebanyakan masyarakat, sehingga kadang-kadang begitu suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, kesempatan ibunya yang habiskan harta. Begitu anaknya besar, sudah mulai bergaul dengan tetangga, sudah mulai tahu harta, ibunya sudah gak bisa apa-apa, sudah gak punya duit. Akhirnya sebagai balasannya anak-anaknya durhaka kepada ibunya. Dendam. Diceritain oleh tetangga. Ketika umur 15 tahun sama tetangga, nah, dulu bapakmu itu waktu meninggal punya mobil 4. Rumahnya mewah, punya rumah 5. Kemana semua itu, Pak? Dijual oleh ibumu. Ibumu dulu kerjanya begini sampai habis-habisan harta kalian, dendam kepada ibunya. Manusiawi. Apa yang terjadi? Sang anak akhirnya durhaka kepada ibu mereka, melaknat ibu mereka. Keluar dari rumah, enggak menghargai ibu mereka sakit, ditelepon, nah ibu lagi sakit, terserah, mau mati sekalian terserah. Akibatnya, ini barakallahu fikum, sebenarnya kalau syariat kita terapkan dan kalau kita amalkan dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar menjaga keselamatan dunia kita dan akhirat kita, tetapi bahkan menjaga keselamatan harta kita semuanya. Itulah agama. Dibagi mestinya. Wallahu a'lam. Masih ada lagi apa? Iya. Rata-rata anak yatim piatu itu berapa tahun? Karena banyak orang yang sudah besar dikatakan anak yatim yang dikatakan. Tadi sudah kita katakan asarnya Mujahid. Mujahid radhiyallahu anhu pernah kita baca di tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan la yusma ba'dal buluh. Tidak ada yatim setelah baligh. Artinya batas anak yatim itu adalah baligh. Kalau kemudian ngasih Jadi ngasih anak, ngasihnya kepada anaknya tapi minjarnya janda gitu. Apa gimana maksudnya? Anaknya dikatakan anak yang piatu tapi enggak. Artinya, artinya kepada ke, kepada anak yatim kan? Hah? Gimana gimana? Ah. Ngasihnya ke janda tadi ini. Artinya harus diperjelas. Artinya harus diperjelas. Kalau misal kita mengasihkan sekedar nafkah dalam keseharian misalnya, kita ngasihkan ke ibunya, ini untuk sedekah dari saya. Ya dengan maksud ya memang ibunya untuk nafkah anak-anak ini tadi. Tapi kalau memang harta yang banyak dan memang dalam bentuk kepemilikan, ya gak bisa kita kasihkan kepada ibunya begitu saja. Melainkan kita harus perjelas. Contoh misal dia, sang janda ini punya anak 3. Kita ingin memberi 15 juta kepada anak-anak ini tadi. Kita katakan kepada ibunya, ini untuk ibu 2 juta. Ini untuk 3 anak ibu 15 juta. Satu anak 5 juta. Tetapi ini hitungannya anak yatim. Harta anak yatim. Tolong jangan dimakan. Tolong jangan dimakan, ibu bisa mengembangkannya, ibu bisa ini, kalau dia tahu syariat. Kalau dia tahu syariat. Tetapi kan rata-rata ala mikirin katanya. Kesenangan. Jadi barakallahu fikum, memang harus hati-hati. Kalau mau menolong, kalau mau menolong dengan cara seperti ini, misalnya kita niatkan 5 juta atau 3 juta satu orang. Nanti kalau anak itu sudah balik dan sudah bisa kita, sudah bisa megang uang, baru kita serahkan. Tapi yang jelas kalau kalau misalnya diserahkan begitu aja ke ibunya, enggak. Habis, ha? Prak tadi ya, makanya. Enggak, jangan. Ya kalau sekedar nafkah enggak ada masalah. Kalau sekedar nafkah enggak ada masalah. Artinya berarti sang ibu ini dia tidak memakan harta anak yatim. Karena kita memberikan sekedar nafkah aja, ala kadarnya. 100 ribu dalam satu hari misalnya kita kasih ini, nafkah. Ya ada masalah. Dan ini berarti harta bareng semuanya. Kecuali kalau misal dalam bentuk kepemilikan itu tadi lain lagi. Kepemilikan yang memang kita khususkan. Kita khususkan, itu harus diperjelas statusnya. Dan berarti sang ibu ketika dia memakan harta yang 5 juta tadi ini, berarti hukumnya dia memakan harta anak yatim. Jadi beda antara nafkah dengan kepemilikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Kita membaca satu hadis tadi, hadis Abu Hurairah. Memang kita tadi sebelum kita lanjut buka tanya jawab, ternyata banyak yang tanya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Semua insyaallah ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.